Saya sering bangun lewat untuk solat subuh. Bolehkah cara-cara bagi saya untuk bangun awal? Kunci jam. Itu pun payah kok kalau kita tidur lewat. Kalau tidur awal mudahlah, biasalah. Dia masalah berlaku kalau kita tidur lewat. Nah, mereka sok-sok dah. Nah, biasa kita tidur pukul 2:30. Nah, ada hari tidur lewat pukul 4 baru nak tidur. Ada kat babak kalau tidur pukul 4 babak konang baru kejut. Nah, tapi bukan babak pukul 8. Nah, mana kalau orang tidur awal dia mudah. Dia tidur lewat kadang-kadang dia jadi masalah tu. Nah, aku 3 baru nak tidur. Babak 6:45. Jadi kunci jam. Nah, yang masalahnya tidur awal bangun pukul 8 juga tu baru masalah. Nah, tidur awal apa hati kita tidur tu. Bangun pukul 8 tu juga nanang tu. Nah, jadi kalau kita tidur lewat kerana ada masalah kita nak selesai kerja, kita bangun lewat sudah menjadi lumrah tu. Nah, bak baliknya kita tidur awal. Nah, dia bangun tidur ni dia ikut adat. Batu orang yang jenis tak biasa tidur mahram tak tidur. Nah, padahal sama kata sama kat batal-batal balik ada kok. Cadar, dia cadar, kipas, ada kipas. Tapi dia berasa rumah orang. Pak cerah. Tak tidur dia. Nah, dia tak biasa. Tu tidur, berok gitu kok. Nampak? Orang kaya, ini berok dalam tanda sama. Lepas tu dia baliklah rumah. Baru ni kau balik rumah tu. Untuk tu duduk patah. Nah, zaman tak ada, dia kekek tak pergi. Baiklah, apa tak? Jadi orang kaya ni, bapak macam ni, dia negeri, dia tak. Tak ada arah. Tapi dia nengok, tak tu, panik tali, tak tebik. Faham tak? Pasal apa, tak biasa. Dah biasa, dah apa, dah tak apa. Kalau orang biasa, tengok, apa tak? Orang jogging lalu ke depan, waktu tak. Ni orang tegak, jogging.